Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Safar apa 29 Muharram? 29 Muharram 1435 Hijriah, kita duduk bersama di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji kembali kitab tafsir Taisir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga pagi ini dan hari ini dan seterusnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada beberapa hari yang lalu kita sudah menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita sebutkan bahwa ada perbedaan antara zakat, sedekah dengan nafkah atau infak. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Kalau sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang berharap pahala darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Zakat adalah sedekah yang wajib. Adapun infak adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Siapa orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita? Istri, anak-anak. Kemudian kalau seandainya orang tua sudah tidak mampu lagi orang tua, kemudian juga adik-adik kalau seandainya mereka tidak mampu. Taib, itu beberapa yang kita sebutkan. Sekarang kita baca apa yang dituliskan oleh penulis. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina sholati waz zakati fil Qur'an. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara mendirikan salat dengan membayar zakat di dalam Al-Qur'an. Bahkan saya pernah menghitung bahwa ayat-ayat yang menunjukkan pendirian salat digandengkan dengan pendirian membayar zakat ada sekitar 30 ayat. Menunjukkan bahwasanya memang teman sejatinya sholat adalah zakat. Nah ini kenapa? Ada faedah menarik di situ. Kenapa digandengkan antara sholat dengan zakat? Beliau mengatakan, لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِخْلَاسِ لِلْمَعْبُودِ. Karena sholat itu mengandung keikhlasan kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu hubungannya vertikal, betul ya? Atau horizontal? Vertikal hubungannya. Sholat itu hubungannya adalah vertikal antara Allah, antara seorang makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazakatu wan nafaqatu mutadhamminatun lil ikhlas ala 'abidihi. Sedangkan zakat mengandung kehubungan yang baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi secara horizontal. Nah, fa'unwanu sa'adatil 'abdi ikhlasuhu lil ma'bud wa sa'yuhu fi naf'il khalq. Tanda orang yang bahagia, tanda orang yang bahagia adalah ibadahnya yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usahanya agar bisa memberikan manfaat kebaikan untuk makhluk-makhluk Allah. Dua, tanda orang yang bahagia. Ibadah yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, usaha memberi manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Jadi kalau bahasa biasa sebagian para da'i, hablum minan nas, hablum minallah. Itu ada pada rahasia sholat dan zakat. Sholat mengandung hubungan yang ikhlas antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan yang ikhlas antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat adalah mengandung perbuatan baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zakat. Dan inilah dua tanda kebahagiaan seorang hamba. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah, sembahannya semata tiada sekutu bagi Allah, ini yang pertama. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin selama hidup berbuat baik untuk makhluk-makhluk Allah, terutama orang-orang yang beriman. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Kama anna 'unwana syaqawatil 'abdi 'adamu hadainil amrayni minhu fala ikhlas wala ihsan. Jadi papan tulis kali ya. Jadi sebagaimana tanda sengsaranya seorang hamba adalah ketika tidak mempunyai dua hal ini. Ya, tanda sengsaranya seorang hamba tidak mempunyai dua hal ini. Yang pertama tidak punya ikhlas, yang kedua tidak mempunyai perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diratakan saja. Iya. Zakat. Ya, cukup. Berarti yang di sana pindah. Ngantuk di sana saya enggak lihat. Baik. Jadi, perhatikan anwan sa'adatil 'abd, tanda seorang hamba dua hal. Tanda kebahagiaan seorang hamba dua hal. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kenapa rahasia salat digandengkan dengan zakat. Jadi kalau Bapak ingin tulis rahasia penggandengan sholat dengan zakat di dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat dua hal. Yang pertama, pengikhlasan ibadah murni hanya untuk Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda kebahagiaan. Sekarang sudah tahu kenapa Allah menggandengkan antara salat dengan zakat sebanyak 30 ayat, Pak. 30 ayat. Saya pernah bahas ini ketika mengadakan kajian intensif tentang zakat harta. Setelah diteliti oleh para ulama, wa aqimus shalah wa atuz zakah yuqimunash shalah wa yutunaz zakah, mendirikan salat, membayar zakat, dirikanlah salat, bayarlah zakat, selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat dengan zakat. Rahasianya apa? Oh, ternyata rahasianya terdapat dua hal, yaitu penggabungan antara pengikhlasan ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada makhluk Allah. Dan itulah rahasia seorang hamba bahagia dunia dan akhirat. Baik, kemudian penulis mengatakan, summa qala walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tanda orang-orang yang bertakwa yang keberapa ini? Yang keberapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah dalam ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama beriman kepada hal ghaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Kedua, wa yutunaz zakah, membayar zakat. Habis itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sama ini ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ini yang keempat ya, sifat orang yang beriman bertakwa yang keempat dalam surah Al-Baqarah disebutkan, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ringkas ya, apa yang sudah kita tulis kan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, yang kita bicarakan itu ini, lil muttaqin. Al-muttaqin itu sifatnya yang pertama apa? Beriman kepada hal gaib. Ya, hal gaib yang sudah kita sebutkan adalah hal-hal yang gaib yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan juga keadaan-keadaan hari kiamat. Kemudian yang kedua apa? Mendirikan salat. Ya. Yang ketiga, membayar zakat. Ya, dan termasuk di dalamnya menginfakkan menafkahkan hartanya. Kemudian yang keempat, ini yang kita bicarakan sekarang, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kita bicarakan sekarang. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Penulis mengatakan, wa huwal Qur'an was sunnah. Apa yang dimaksudkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang dimaksudkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ketika apa yang dimaksudkan dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Ini dalilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hikmah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian penulis mengatakan, fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul. Sedangkan maka orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman, saya ulangi. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengimani seluruh apa yang dibawa oleh seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yufarriquna baina ba'dhi ma anzila ilayhi fayu'minuna bi ba'dhihi wa la yu'minuna bi ba'dhi. Dan orang bertakwa tidak membedakan di antara sebagian apa yang diturunkan kepada beliau. Sebagian mengimani, sebagian tidak mengimani. Imma bijahdihi au ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulih. Baik itu dengan menolaknya atau dengan menafsirkannya dengan tafsiran yang batil. Ya, yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kama yaf'alu dhalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah. Alladzina yu'luna an-nusus ad-dalah 'ala khilafi qawlihim, yang mana mereka menafsirkan atau mentakwilkan nas-nas yang menunjukkan kepada tidak sesuainya dengan pendapat mereka. Bima hasiluhu 'adam at-tasdiq bi makna, yang mana akhirnya mereka tidak mempercayai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in sadaqu bi lafziha falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Kalaupun mereka mengimani dengan lafadznya, dengan perkataannya, tetapi tidak mengimani secara hakiki. Apa yang beliau ingin sebutkan dari tadi? Bapak, ibu, saudara-saudari, yang beliau ingin sebutkan dari tadi adalah, kita kan sekarang membicarakan orang-orang bertakwa, tanda yang keempat apa? Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya, maksud dari Al-Qur'an dan Sunnah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan apa saja yang kami turunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi maksud apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mungkin bisa ditulis faedahnya. Maksud apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti tanda orang yang bertakwa adalah mengimani apa saja yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu yang beliau ingin tuju dari tadi. Ya. Kan kita membicarakan tanda yang keempat orang yang bertakwa. Tanda yang keempat orang yang bertakwa adalah beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ini, apa yang dimaksud ini? Al-Qur'an dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami ya. Jadi Bapak bisa menulis faedah pagi hari ini, maksud ya, maksud apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Berarti tanda orang yang bertakwa yang keempat adalah mengimani seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya setelah itu beliau menjelaskan kepada kita. Tapi ingat kata beliau, mengimani Al-Quran dan Sunnah jangan setengah-setengah. Sebagian orang ada yang mengatakan saya beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kadang menerima, kadang tidak menerima. Nah, maka di sini saya ingin ingatkan, kalau seandainya sebagian ada majlis ta'lim yang hanya memakai Al-Quran, yang disebut di dalam bahasa akidah Quraniyun, orang-orang yang hanya memakai Al-Quran, tidak memakai hadis, ini keliru. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu harus digandengkan. Al-Quran sebagai wahyu Allah dan sebagai pedoman bagi manusia, harus ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Makanya dalam beberapa banyak Al-Qur'an, beberapa banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul menunjukkan bahwasanya tidak akan sesat seseorang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan hanya kepada Al-Qur'an saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut. Lihat, ada dua selalu. Kalian tidak akan pernah sesat. Yang pertama, kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah. Meskipun dalam riwayat yang lain, riwayat yang lebih sahih cuma mengatakan taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu kitab Allah wa itrati. Hadis sahih, lebih sahih daripada yang tadi. Artinya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat. Yang pertama kitab Allah, yang kedua kerabatku. Nah, di sana ada riwayat yang lain lagi, kitabullah saja. Tetapi kalau seandainya orang-orang, ini saya sekarang membicarakan kelirunya, biar Bapak tidak bingung apa yang saya bicarakan, maka saya harus tekankan. Saya sekarang membicarakan kelirunya orang yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja, tanpa hadis sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena ketika mereka berpegang dengan hadis yang berbunyi aku tinggalkan bagi kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang dengannya kalian tidak akan sesat, dia adalah Al-Qur'an, kitabullah. Kata mereka itu hadisnya cuma menyebutkan kitabullah. Maka kita katakan, oke, kalau begitu silahkan Anda berpegang kepada Al-Qur'an, tapi harus benar-benar berpegang. Jangan sampai setengah-setengah. Dan Al-Qur'an mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudzuh. Apa saja yang Rasul kalian bawa, maka ambillah. Artinya siapa yang berpegang kepada Al-Quran, konsekuensinya dia harus berpegang kepada apa? Sunnah Nabi, hadis Rasulullah. Paham maksud saya? Nah, itu dia. Itu kelirunya orang-orang Quraniyun. Saya nggak tahu di Banjar ada atau tidak. Ya, hati-hati. Majlis-majlis taklim yang cuma mengambil Al-Qurannya saja, tidak memakai penjelasannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, logikanya itu begini. Yang paling paham terhadap Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Sebelum Rasulullah siapa? Sebelum Jibril siapa? Yang bapandir yang paling paham tentang apa yang ia pandirakan. Yang berfirman yang paling paham tentang apa yang ia firmankan, Allah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala yang paling paham tentang Al-Qur'an siapa? Setelah Jibril siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dari Al-Qur'an tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Qur'an dan bersamaan dengannya penjelasannya, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling paham terhadap Al-Qur'an? Karena beliau adalah Rasulullah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagusan mana? Itu kajian-kajian yang kadang-kadang memakai tafsiran sendiri dari Al-Quran. Bagusan mana? Bagusan memahami Al-Quran dengan pemahaman Rasulullah atau memahami Al-Quran dengan pemahaman kita? Jelas pemahaman Rasulullah SAW karena bersumber dari wahyu. Nah, ini Pak. Ya, hati-hati majelis-majelis taklim yang hanya memakai katanya kita Al-Quran saja, tanpa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pada pelaksanaannya memahami Al-Qur'an ya dengan pemahaman mereka sendiri. Ini lebih ngaco. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka mau jujur, kalau berpahaman Al-Qur'an saja, ya, tanpa berpahaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa puasa, zakat, haji. Hampir rukun-rukun Islam dia tidak bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena penjelasan tentang rukun-rukun Islam tersebut ada pada hadis. Jelas sekali. Ya, ini para ikhwan sekalian. Dan itu termasuk trik setan mengganggu manusia. Ayo, kamu berpahaman Al-Quran saja. Al-Quran itu kan mereka juga berdalil dengan ayat yang menyebutkan tibyanan likulli syai', bahwasanya Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Ya, Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu. Jadi tidak perlu penjelasan lagi, Al-Quran tersebut sudah jelas. Maka dikatakan para ikhwah, itu mereka pakai dalil surat An-Nahl ayat 89. Maka dikatakan, jawabannya adalah, kalau seandainya Al-Quran Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala memang benar penjelas segala sesuatu. Tetapi di sana ada rincian-rincian dari penjelasan tersebut yang butuh perincian dan butuh penjelasan, dan itu terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Bukan berarti kita tidak mempercayai, akan tetapi penjelasan terhadap Al-Quran akan segala sesuatu itu hanya secara umum, sedangkan rinciannya, dan itu yang kita butuhkan, bagaimana tata cara mandi, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara membaca Al-Quran, berdoa, itu semua ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan perkataan beliau ini, ketika Allah berfirman tanda orang yang bertakwa adalah wa yu'minuna bima unzila ilaihi, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini maksudnya adalah beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, menggabungkan dua. Jangan beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Kemudian beliau mengatakan di sini, mungkin bisa ditulis, kesalahan di dalam mengimani terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya, kesalahan-kesalahan dalam mengimani terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, mencukupkan beriman kepada Al-Quran saja, meninggalkan sunnah Nabi. Yang kedua, mengimani sebagian dari Al-Quran dan sunnah dan menolak sebagian dari Al-Quran dan sunnah. Jadi saya ingin jelaskan dulu dua poin ini. Sebenarnya sudah tadi penjelasannya, ingin lebih menekankan saja biar Bapak lebih paham dan Ibu juga lebih paham. Kesalahan-kesalahan dalam mengimani Al-Quran dan sunnah. Yang pertama apa, Pak? Mencukupkan beriman hanya kepada Al-Quran saja, meninggalkan sunnah. Ini kesalahan keliru fatal yang disebut dengan Quraniyun. Mereka kelompok-kelompok Quraniyun, dan mereka namanya bukan macam-macam, ya, macam-macam di beberapa negara juga banyak. Yang penting tujuan mereka ingkar sunnah. Majlis ta'lim ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendompleng cuma kami beriman hanya kepada Al-Quran. Sunnah banyak yang lemah, sunnah banyak yang palsu, maka kami tidak percaya. Ini keliru. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga apa-apa yang menjelaskan tentang Al-Quran tersebut. Baik matannya, baik sanadnya, Allah akan jaga. Nah, ini kesalahan pertama. Cuma beriman kepada Al-Quran, meninggalkan sunnah. Lihat Pak, di masyarakat itu banyak. Bukan di baca masjid saja. Karena itu mulai dahulu. Pemikiran seperti ini mulai dahulu dan dia datang dalam bentuk-bentuk lain. Hati-hati itu ya. Yang katanya kita Al-Quran saja, tidak perlu sunnah. Al-Quran sudah cukup. Perkataannya baik, indah. Al-Quran firman Allah. Al-Quran menimbulkan ilmu yang yakin, orisinal, akurat. Firman Allah bagus. Tetapi, ya, mereka keliru. Dan mereka tidak paham. Al-Quran tidak bisa dipahami dengan baik secara mutlak kecuali dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kesalahan yang kedua tadi apa? Mengimani sebagian dari Al-Quran dan sunnah. Ya. Dan tidak mengimani sebagian dari Al-Quran dan sunnah. Artinya, kalau biasanya sih berkenaan dengan akal. Kalau sesuai dengan akalnya, dia imani. Baik itu yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah. Kalau tidak sesuai dengan akal, dia tidak imani. Nah, ini enggak benar. Ya. Contoh misalkan, tentang siksa kubur. Masa sih? Malaikat yang katanya dari syahmati udhunehi la'atiqihi, malaikat yang wujudnya dari daun telinganya sampai ke pundaknya, ya, itu kama bainas sama'i wal ard, seperti antara langit dan bumi. Jadi malaikat itu besar, tinggi. Kemudian Jibril alaihissalam, afdhalul malaikat, seutama-utama malaikat. Satu sayap dari Jibril itu menutupi ufuk timur. Subhanallah. Luar biasa. Maka wajar kita tidak bisa melihat malaikat. Nabi Muhammad SAW saja melihat dalam Jibril dalam bentuk aslinya hanya beberapa kali saja. Padahal beliau sering mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bentuknya luar biasa. Nah, mana mungkin malaikat yang besar-besar seperti itu masuk ke dalam liang kubur? Ya, kata mereka seperti itu. Ini berarti mengimani sebagian dari Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan sebagian dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian kesalahan yang ketiga. Tadi kan dua. Kesalahan yang ketiga dalam mengimani kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mentakwilkan. Dalam tanda kurung, jangan sampai salah ini menulisnya. Mentakwilkan dalam tanda kurung, menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan tidak sesuai dengan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dengan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, itu namanya takwil. Kesalahan yang ketiga dalam beriman kepada Al-Quran dan Sunnah adalah mentakwilkan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti mentakwilkan dalam tanda kurung adalah menafsirkan dengan tafsiran, dengan pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya atau apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ini, perhatikan. Alhamdulillah yang pokoknya papan tulis mudah-mudahan dapat pahala banyak. Perhatikan baik-baik. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Alal arsy istawa. Lihat kalimat istawa. Sekarang perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istawa artinya adalah beristiwa, yaitu tinggi, meninggi dan berada di tempat yang tinggi. Perhatikan kata istiwa saja. Istawa, ya, ada warna lain. Sebagian orang, tadi poin yang ketiga apa saya katakan, mentakwilkan yang tidak sesuai, dalam tanda kurung menafsirkan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat, istawa, mereka takwil, mereka lubah dengan menambahkan lafaz. Ini parah. ya. Dan ini pendapatnya kaum Asy'ariyah. Mereka ketika membaca ayat ini, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas 'arsy. Kata mereka, enggak mungkin Allah beristiwa di atas 'arsy. Kalau beristiwa di atas 'arsy berarti Allah sama dengan makhluk. Ini mulai kesesatan mereka ketika mereka menyamakan, memisalkan Allah dengan makhluknya. Ini mulai kesesatan mereka. Makanya mereka rubah. Oh, berarti maksud istawa adalah, lihat, istawa, mereka tambah dengan istawla. Apa tambahannya? Huruf apa? Huruf lam. Berubah artinya, yang ini beristiwa, yang ini menguasai. Ya, ini yang disebut dalam bahasa akidah tahrif, merubah sifat-sifat Allah dengan biziadatil lafz, dengan tambahan huruf. Niatnya baik, tapi tidak semua niat yang baik benar. Ini yang dimaksudkan, yang kita maksudkan menulis poin ketiga. Poin ketiga apa tadi? Menta'wilkan, dalam tanda kurung, menafsirkan atau mentafsirkan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau mentafsirkan yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, boleh-boleh saja. Contoh misalkan, wabtaghi, yabtaghuna wajha Allah, yabtaquna wajh Allah. Kata-kata wajh Allah wajah Allah ini berarti bisa diartikan dengan ridha Allah. Sebagian ulama para salaf mengartikan itu karena itulah yang diinginkan. Boleh saja. Tidak mengapa orang mengartikan wajah Allah dengan ridha Allah. Sebagian boleh. Ya. Tetapi lebih selamat tidak usah ditakwilkan sama sekali, ya wajah Allah. Saya sholat karena mencari wajah Allah. Artinya mencari ridha Allah. Nah, boleh ditakwilkan seperti itu karena itulah ya salah satu yang diinginkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kesalahan dalam beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Mentakwilkan. Ya, nah, itu yang disebutkan oleh penulis tadi. Mentakwilkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan arti takwil sudah saya jelaskan. Mentafsirkan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kesalahan yang keempat, dalam mengimani apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu menolak kedua-duanya. Menolak Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya. Sudah ya, itu kesalahan-kesalahan. Nah, saya ingin menegaskan di sini, kekeliruan para ahli bid'ah kebanyakan pada mana? Pada poin ketiga. Mentakwil. Kekeliruan para ahli bid'ah kebanyakan pada poin kemana? Pada poin ketiga. Ya. Seperti misalkan ada hadis yang menunjukkan tentang dua telapak kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan terlepas dari seluruh aib. Hadisnya Aqatis sama wa huqqa an ta'ud wa huqqa an ta'ib. Artinya langit merasa sempit dan berhak dia untuk sempit, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya. Saking besar dan mulianya telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, langit yang seluas itu, neraka yang seluas itu benar-benar terasa sempit. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ketika mendapatkan ayat ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengimani. Karena yang menyebutkan itu adalah Rasulullah. Orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Tugas kita mengimani. Setelah itu tugas yang kedua, mensucikan Allah dari seluruh aib. Masa sih Allah Subhanahu wa taala punya telapak kaki? Itu kan berarti seperti manusia. Ya, maka jawabannya para ikhwah sekalian, antara kaki kita dengan kita saja apa? Beda. Antara makhluk dengan makhluk saja beda. Antara makhluk hidup dengan makhluk mati saja beda. Kaki meja dengan kaki manusia beda. Begitulah, lebih lagi kalau seandainya antara khalik dengan makhluk. Nah, ini hadis yang menunjukkan akan hal itu. Perhatikan, saya ingin bacakan tadi. Attatis sama wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Artinya, langit merasa kesempitan dan berhak dia merasa kesempitan. Tidak ada satu tempat pun, satu kapling pun di sebuah langit tersebut, kecuali ada malaikat-malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian bahkan banyak menangis dan akan banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menunjukkan tentang luasnya langit. Seluas itu tidak ada apa-apa zat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu. Tidak boleh kita takwilkan, tidak boleh kita tafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَقَوْلُهُ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَشْمَلُ الْإِيمَانِ بِالْكُتُبِ السَّابِقَةِ. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan mengimani apa-apa yang diturunkan sebelum engkau. Ini mencakup beriman kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Wa yatadhammanul iman bil kutubil iman bir rusul wa bima ishtamalat alaihi khususan at-taurat wal injil waz zabur. Wa hadhi khasiyatul mu'minin yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyah wa bi jami'ir rusul fala yufarriquna bain ahadin minhum subhanallah. Perhatikan. Dan yang kelima dari sifat orang yang beriman atau orang yang bertakwa, tadi sudah berapa kita? Empat kan? Ya, yang kelima, yang kelima adalah beriman dengan seluruh kitab suci. Ya, beriman dengan seluruh kitab suci. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabli, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Nah, ini mencakup kitab-kitab suci, seluruh kitab-kitab suci. Nah, ini berarti tanda orang bertakwa yang kelima, yaitu mengimani seluruh kitab suci. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah menarik di sini beliau sebutkan bahwa sifat dominan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani seluruh kitab suci. Mengimani seluruh kitab suci dan mengimani seluruh para rasul. Tidak membedakan di antara mereka walau satu pun. Ini sifat yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Mengimani seluruh kitab suci dan mengimani seluruh rasul. Tidak boleh membedakan antara satu rasul dengan yang lain. Seluruhnya adalah Rasulullah. Bahkan kalau seandainya ada, kita tidak mengimani satu rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka belum sempurna keimanan kita. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membedakan antara beriman kepada kami tidak membedakan di antara para rasul. Semua rasul kami imani. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang beliau sebutkan, sifat dominan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani apa? Seluruh kitab suci dan seluruh para rasul. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masih ada tersisa satu tanda orang-orang yang bertakwa, yaitu beriman kepada hari akhir. Nanti kita akan sebutkan insyaallah minggu depan. Mungkin bisa ditambah poin yang ke-6, tanda orang yang bertakwa adalah beriman kepada hari akhir. Kalau saya ingin ulangi, yang pertama apa Pak? Beriman kepada hal gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima beriman kepada seluruh kitab-kitab suci. Dan yang keenam beriman kepada hari akhir. Ya. Saya. Siapa yang bisa mengulang? Pertama, tanda orang bertakwa. Hal gaib, mendirikan salat, membayar zakat dan menafkahkan hartanya. Nah, bima unzila ilaihi, beriman kepada apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, beriman kepada seluruh kitab suci dan juga termasuk di dalamnya kepada rasul-rasul Allah. Yang keenam, beriman kepada hari akhir. Itulah yang disebut dengan rukun iman. Ya, itu dipahami. Wallahu a'lam. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Pakai ini, Pak. Kebolehan mentakwil untuk menafsirkan tadi, yaitu dengan kehendak Allah, keinginan Allah dan keinginan Rasul. Bagaimana kita mengetahui? Kalau ditambah dengan keinginan sahabat, karena mohon dijelaskan lagi, ada yang memahami tentang arti hadis. Jadi apa yang dikabarkan dikatakan perbuatan Nabi dan takdir Nabi dia punya Nabi, dan ada yang mengatakan bahwa para sahabat itu kalau masih ada lagi Nabi, maka para sahabat itu, maka contoh pada tarawih itu kan mengamalkan apa yang mereka amalkan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh sahabat yang 23. Ini bagaimana Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau berbicara masalah takwil atau tafsir, maka ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa cara menafsirkan yang paling bagus dan dimaksud di dalamnya masuk di dalamnya juga adalah cara mentakwil adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin bisa dicatat ini faedah terakhir atau faedah dari pertanyaan. Cara menafsirkan ayat Al-Qur'an terbaik adalah menafsirkan ayat Allah dengan ayat Allah. Menafsirkan firman Allah dengan firman Allah. Karena yang paling paham tentang firman Allah adalah siapa? Allah sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, cara menafsirkan ayat Al-Quran yang paling baik, yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan baik adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ini sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi. Ini masuk di dalamnya, tetapi masuk urutan ketiga. Jadi kalau tidak ada Al-Qur'annya, kita lihat hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, baru kita lihat perkataan para sahabat. Terutama perkataan para sahabat yang mereka konsensus di dalamnya, sepakat di dalamnya, tidak ada perbedaan pendapat. Karena kalau terjadi perbedaan pendapat, oh berarti masih ada pendapat si fulan, pendapat si fulan. Tapi kalau sepakat, wah ini kuat sekali. Ya, ini adalah perkara yang kuat sekali. Baik. Sekarang penafsiran yang ketiga, yang keempat adalah menafsirkan dengan dari kata bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Jadi orang Arab memaknai ayat ini bagaimana, maka kita tafsirkan ayat tersebut dengan seperti itu. Itu kalau tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya, tidak ada hadisnya, tidak ada perkataan para sahabat, maka terakhir adalah kepada bahasa Arab. Orang Arab memahaminya, makna kata dari ayat tersebut apa? Maka kita pahami seperti itu. Adapun apa permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, yaitu tentang sholat tarawih, maka orang-orang yang sholatnya 23 rakaat, mereka mengikuti pemahaman para sahabat. Maka saya katakan, coba semua permasalahan mereka gunakan seperti itu. Semua permasalahan bukan hanya terawih mereka gunakan pakai pemahaman para sahabat. Kenapa kok cuma terawih itu yang pakai pemahaman para sahabat? Meskipun saya tidak menentang orang yang sholat 23 rakaat. Ya. Coba Pak, semua pakai pemahaman para sahabat. Dari mulai akidah, dari mulai ibadah, pakai pemahaman para sahabat. Dan itu yang paling benar. Ya, itu yang disebut dengan manhaj salaf. Yaitu tata cara beragama yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Salafus saleh di sini adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi seperti itu. Ya. Dan sholat 23 rakaat untuk sholat tarawih tidak ada mengapa atau tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukum subha falyutir biwahid. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, berarti kan sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat sampai kapan saja. Ya, jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir 1 kali, 1 rakaat. Tidak ada masalah untuk sholat tarawih. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, tentunya yang mencontoh Rasulullah sesuai dengan waktu kebagusan sholat, kita berusaha semaksimal mungkin. Dan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 raka'ah fi Ramadan wala fi ghairi. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah dalam bulan Ramadan atau selainnya untuk sholat malam lebih dari 11 raka'ah. Jadi begitu, wallahu a'lam. Nah, ya. Ustaz, pertanyaan saya adalah tentang tanda-tanda orang bertakwa, yaitu mendirikan sholat. Kalau tafsir kemarin itu adalah mencegah perbuatan fahsyah dan mungkar. Iya. Nah, yang sempat saya catat itu adalah perbuatan mungkar itu adalah dosa yang diperlihatkan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah artinya itu dosa yang diperlihatkan itu yang dikerjakan atau yang diperlihatkan itu dilihatin kepada orang lain? Itu gimana, ya, Ustaz? Bagus. Apakah dosa yang dikerjakan, yang dimaksud dengan mungkar itu, apakah dosa yang dikerjakan kemudian terlihat oleh orang lain, apa dilihatkan kepada orang lain? Dilihatkan kepada orang lain. Jadi dia merasa bangga dengan dosa tersebut. Dia masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Mempunyai sifat mujahir. Orang-orang yang mujahir itu siapa? Orang yang pada waktu malam hari dia melakukan dosa dan maksiat, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika siang hari, pagi hari, besoknya dia malah ceritakan kepada orang lain, berbangga diri kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan munkar. Allah. Nah, mulai dah. Jadi tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terkejut, siapa yang mas? Ya, silakan Bu. Ustaz, dalam untuk sholat isyrok, kalau kita berbatal, apakah itu kita tidak ada kesempatan lagi untuk sholat isyrok? Ya. Kalau kita pahalanya, apakah kita tidak mendapatkan lagi pahala seperti haji dan umroh? Ya. Yang kedua, dalam menunggu sholat isyrok ini, kalau kita berbincang tentang masalah dunia, nah juga apakah itu kita tidak akan mendapatkan lagi pahala haji dan umrah? Terima kasih. Iya. Bagus pertanyaannya, dan memang di dalam hadis tentang sholat isyraq di situ ada beberapa syarat. Di antaranya syaratnya sholat berjamaah di masjid, sholat subuhnya. Kemudian duduk sampai terbit matahari, tinggikan sedikit, ya. Kemudian setelah itu, apalagi namanya, tidak berhadas. Artinya selama duduk itu dia tidak hadas, tidak keluar masjid jadinya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu dia tidak berkata-kata. Karena kata-kata hadas di dalam hadis tersebut bisa kata yuhdis. Yuhdis itu artinya berbicara dengan orang lain. Ya, yuhadis itu berbicara dengan orang lain. Maka saya katakan, kalau seandainya dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian toh batal, ditahani karena nyaman, ya, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin, lalu toh dia batal dan dia berwudu, setelah berwudu dia kembali lagi, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat isyraknya. Allah Maha Luas rahmatnya. Wallahu a'lam. Adapun permasalahan membicarakan perkara dunia di masjid, maka lebih baik dijauhi. Ya, membicarakan perkara dunia, apalagi sampai perdagangan, ya, maka lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Ya. Yang menyampaikan wahyu kepada para rasul dan Jibril, dan yang lebih paham masalah ayat suci Al-Qur'an. Masalah kitab suci, seperti Nabi Musa saja, walaupun dia berbicara langsung dengan Allah, tapi tidak pernah melihat Allah. Apakah malaikat Jibril ini melihat Allah, Ustaz? Kalau Rasulullah sendiri, walaupun Isra Mi'raj, kami baca di riwayat Aisyah, dari Aisyah, bahkan beliau tidak melihat Allah. Nurun anna ara. Apa malaikat Jibril melihat, Ustaz? Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, doanya. Silakan. Kasihan ini nak bertanya lagi. Yang kedua. Kenapa? Ini kami melihat sering ini ahli bid'ah ini yang memusingkan juga. Bahkan mic-nya kan keluar. Itu mengatakan katanya Wahabi itu kafir. Ini kami dengar langsung. Ini siapa? Ahmad Qurtubi, bahkan mic-nya di Sungai Baru itu, alasannya karena itu tadi bersama yang di RC yang terus dia mereka itu kan pengikut Imam Syafi'i. Jadi kami mau menyangka bagaimana Ustaz penjelasan Imam Syafi'i ini tentang istiwa itu, Ustaz, itu. Ya, untuk bantahan kami terhadap mereka pengikutnya. Pertama, sebelum saya lupa, Saya mohon di majelis saya jangan menyebut nama, tapi sebut perbuatan, karena kita menghukumi perbuatan. Ya, di majelis saya tidak boleh disebutkan nama sehingga kita tidak berurusan dengan orang tersebut nantinya pada hari kiamat. Tapi sebut perbuatan, dan perbuatan orang kita akan bisa hukumi. Ya. Yang pertama, pertanyaan Bapak adalah tentang Malaikat Jibril, apakah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala atau apakah melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka pertanyaannya saya balik. Kalau bisa melihat atau kalau tidak bisa melihat, apa yang ada di balik itu? Menambah keimanan kah? Tidak menambah keimanan? Ya. Tidak ada nilai poin positif yang sangat signifikan dari hal itu. Itu satu. Yang kedua, membicarakan sesuatu hal atau sebuah perkara harus melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kita tidak bisa berbicara tentang sebuah perkara kecuali ketika melihat sesuatu tersebut. Sedangkan melihat Jibril atau melihat Allah kita belum pernah. Satu. Yang kedua, kita bisa membicarakan sebuah perkara tersebut ketika kita bisa melihat semisal dengan sesuatu tersebut. Sedangkan kita tidak pernah melihat semisal dengan Allah Ta'ala Allah Mayakulu, atau semisal dengan Jibril. Berarti lepas dari itu kedua, yang ketiga adalah kita bisa melihat, kita bisa membicarakan hal itu atau sesuatu tersebut ketika berasal dari kabar yang akurat, kabar yang original. Nah, sekarang kabar yang original itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, sepengetahuan saya yang pernah saya belajar, yang pernah saya pelajari, saya belum mendapati Allah Subhanahu Wa Taala atau ada penegasan tegas dari Allah Subhanahu Wa Taala atau penjelasan tegas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Jibril melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Adapun para nabi jelas, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra juga pendapat yang lebih kuat tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hadis yang Aisyah yang beliau sebutkan tadi, nurun anna ara, kata Rasulullah SAW, ada cahaya yang menghalangiku, bagaimana aku bisa melihat cahaya tersebut? Dan itu adalah cahaya hijab, bukan cahaya yang Allah nurus samawati wal ard, bukan, tapi cahaya hijabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walhamdulillah, salah satu kenikmatan penghuni surga, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita bisa melihat zat-Nya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah selama ini. Dan itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Wallahu a'lam. Nah, kemudian membahas masalah istawa, karena Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih beristiwa di atas 'arsy. Maka pertama, yang berfirman itu Allah. Jadi yang paling mengetahui adalah firman-Nya adalah Allah. Kemudian yang kedua, yang paling mengetahui maksud dari firman Allah dari manusia adalah Rasulullah. Dan pendapat Rasulullah juga seperti itu. Ingat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda atau bertanya kepada seorang budak perempuan wanita, budak wanita yang masih kecil, beliau mengatakan, "Aina Allah? Di manakah Allah?" "Fis sama." Wanita tersebut menjawab, "Di langit." Menunjukkan memang beradanya tempatnya Allah Subhanahu wa taala di langit, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Jadi kita bukan membicarakan dari kantong kita. Kalau dikatakan orang yang berpahaman seperti itu dalam bahasa mereka orang Wahabi, padahal kita tidak pernah mendaftar, pernah ada satu anggota Wahabi? Enggak ada. Enggak pernah kita mendaftar. Oke, anggap mereka menganggap seperti itu. Kalau seandainya mereka menolak pendapat itu, berarti menolak pendapat Allah dan Rasul-Nya. Selesai. Adapun klaim kafir, maka hati-hati. Kita selama ini yang ada adalah kita yang dituduh mengkafirkan orang. Ternyata terbalik, mereka lah yang suka mengkafirkan orang. Ya, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma in kana kama qala wa illa yarja' ilayhi." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka sungguh perkataan wahai kafir tersebut ada di antara keduanya, imma yang mengatakannya atau kepada yang dikatakan kepadanya. Kalau seandainya benar, maka perkataan itu kembali kepada yang dikatakan, perkataan tersebut menuju kepada yang dikatakan kepadanya. Tetapi kalau tidak benar, kembali kepada yang mengatakan. Maka hati-hati. Ya. Jadi saya heran. Ya itulah kadang-kadang terjadi seperti itu. Menuduh, sebenarnya yang menuduhlah yang tertuduh. Ya, maling teriak maling. Mana ada di zaman kita atau di pengajian-pengajian kita si fulan kafir? Ya, si fulan kafir tidak ada. Kita cuma menjelaskan sebuah kekeliruan, penyimpangan dari ayat suci Al-Qur'an. Adapun memponis si fulan, maka ini butuh iqamatul hujjah, penegakan hujjah, buku imtifaul mawani, butuh bahwasanya hal-hal yang terlarang itu terlarang, sehingga bisa ditegakkan hukum tersebut. Tidak mudah ya mengkafirkan. Dan juga kalau seandainya pendapat yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa adalah sebuah kekafiran, berarti para sahabat seluruhnya kafir. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang protes dan tidak ada yang mentakwilkan dengan istaula. Seluruh sahabat. Yang ketiga. Yang keempat, mereka berdalih dengan pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka saya katakan, kalau benar itu pemahaman Imam Syafi'i, dan saya tidak yakin itu benar pemahaman Imam Syafi'i, karena mereka cuma mendompleng nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, dari imam yang empat, dari mulai Imam Nu'man ibnu Thabit, kemudian Malik ibnu Anas, kemudian Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, semuanya mereka bersepakat dalam perihal akidah. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam mereka. Bahwasanya akidah mereka sama dalam masalah tauhid asma wa sifat. Yaitu tidak mentawilkan, tidak mentahrif, tidak membagaimanakan, ya, tidak memisalkan dengan yang lain. Jadi seperti itu. Kalau seandainya pun itu memang benar pendapat Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i bukan orang yang maksum. Beliau imam, kita angkat tangan dan kita tundukkan kepala menandakan iya, iya. Tetapi beliau bukan seorang nabi dan rasul yang maksum. Makanya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Kullu yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr." Setiap perkataan seseorang akan ditolak ataupun diterima kecuali yang dikubur di kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting lagi yang kita katakan kepada mereka adalah, begitukah para sahabat Nabi memahami ayat itu? Ya, begitukah para sahabat Nabi memahami ayat tersebut? Karena yang paling paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Dan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan para rasul adalah para sahabat. Adapun abad-abad selanjutnya belum tentu. Para sahabat, para tabi'in, tiga zaman keemasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini. Nah, jadi sangat mudah ya. Tapi hati-hati lisan kita, jangan sampai kita mengkafirkan orang seperti mereka. Kita itu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ahlu sunnah a'lamun nasi bil khaliq wa arhamun nasi bil makhluk. Artinya ahlu sunnah itu orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala dan paling penyayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan, tetapi dengan dalil dan petunjuk. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.